Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. واختصه بشريعه سمحه مشتمله على الحكم والاحكام اشهد ان لا اله الا الله الملك القدوس السلام واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى سيد الانس والجن وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الازدحام أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم الأحكام بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وقال النبي محمد حياتي خير لكم ومماتي خير لكم قيل يا رسول الله قد علمنا أن حياتك خير لنا فكيف مماتك يكون خيرا لنا فقال رسول الله حياتي خير لكم ما دمت فيكم دعوتكم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ومماتي خير لكم أن أعمالكم تعرض علي في كل يوم اثنين وخميس فما رأيت من خير استبشرت به وما رأيت غير ذلك استغفرت الله لكم صدق الله العظيم langkung ditayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat teriring salam senantiasa Allah curahkan terhadap paduka alam junjungan urang sadaya habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Mugi-mugi urang sadaya nu hadir unie jaga dipegi amat singkeun syafaat di kanjeng Rasul. Sadatil ulama minal muallimin wa zumratal hukama wal hadirin alladzina yahduruna fi hadzal makanil mubarak hafizana Allah wa iyyakum minal baliyat wal afat wa ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairat. Segenap para kiai, para ustaz, para sesepuh tokoh masyarakat yang sekaligus saya hormati dan saya muliakan, mugi-mugi para kiai, para guru, sing paranjang umur nubarokah. Amin. Teristimewa akhirna al-mukarram Kiai Tibrizi anuti petir Kabupaten Serang. Anun tadi pisang parantos masian ujangan. Mugi-mugi ujananana sing ngarangsang dina hati ulang. Aparat pejabat pemerintah, atasan bawahan sipil militer, khusus kepala desa beserta jajaran Muspika kecamatan mana ya? Cimarga. Kecamatan Cimarga, Bapak Camat, Bapak Kapolsek beserta jajaran kudisingkurin dipika hormat, mugi para pejabat urang tinuluhur dugi kanu handap sing menang taufik hidayah ya Allah. Teristimewa para panitia penyelenggara maulid nabi anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Kudisingkurin dipika hormat, moga-moga pemuda sakampung Pangkalo kabeh ku Allah sing disarolehkeun. Amin. Cukup ku amin bae kudu ibadah. Sanajan ngaduk bae amin, terus salat teluk ngaji napa duen juri. Mulai. Tapi sanajan bae jeung kitu, eta pemuda ku Allah sing disarolehkeun. Eta angin dari bayang dari tenang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jisim kuring mah tadi nambahan be, nambahan cariasan Kiai Tibrizi, sebab kuring mah geus rada tara dakwah teh. Tos mengurangi jisim kuring balurah kacamat. Tos rada jarang, ieu mah kulantaran mahabah jasa urang mangkalok sapalih wargina ka jisim kuring, kapaksa jisim kuring bari jeung tiris-tiris geh. Atuh dong tak tadi. Mata pemajikan ada curiga. Padahal jadwal urang pangkalok nelponan bae. Ibu bapak hadirin wala hadirat. Kunaon sih mauludan kudu digedekeun kudu. Sebab Rasul mun diperingati teh makhluk manusia paling mulia sakolong dunia. Barasa bantu. Di mana kemuliaan Rasulullah? Punten ibu bapak. Andai kata manusia sakolong dunia mengagungkan Rasul, tidak memuliakan Rasulullah, tidak mengagungkan Rasulullah, maka mualuntur kemuliaan Rasulullah. Sebab yang memuliakan, yang mengagungkan Rasulullah lain jelema tapi Allah subhanahu. Pan Rasulullah manusia paling gagah, paling hebat, sehingga dina kitab Burdah diceritakan anu ibu-ibu tina hotel kitabnya. Tentanya oh kitabna ataupun sekolah kita ditanya oh. Fakon nabi nafi khalqin wafi khuluqi walam yutanuhu fi ilmi wala karami. Fakon nabi yina Rasulullah itu pak sudah mengungguli geus unggul di nabi-nabi nusajen. Unggulan ka nabi-nabi nulian. Di mana keunggulan Rasulullah? Satu fi khalqin, dalam bentuk fisik jasad beliau. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, lamun diceritakeun bu jasad Rasulullah socana matana kos kitu, alisna kos kitu, pangambungna kos kitu, disifatan kurang dimulai ujung rambut sampai kaki, sampai ujung sampean, maka manusia moal bisa nyatu jarak 3 bulan kunaon tajuk kaget Allahum kemakadu ku indah-indahna jasad Rasulullah. Mau diceritakan Masya Allah bu kulit kanjeng Rasulullah, masa najan Rasul manusia tapi benten jeung urang pak, beda jeung urang sanajan manusia manusia. Coba eta kulit kanjeng Rasul macana ge kuning langsat kabeureum-beureumah ku indah-indah teuing. Dan cara doang kulit kurang bangkalok. Haaah! Dikerok ngebul kalapatan mata. Tapi yang Rasulullah, Masya Allah. Nage, dina kitab berjanji, dina kitab etah. Nandarana Burdah. Berjanji sami ayatnya. Anfiul anfi mimiul fami. Rasulullah mahadirin sadaya jenage irungna eta aiku bangir bangir teuing. Teu cara urang doang hulu balukan nanti cek kebo. Anfiul anfi mimiul fami. Cangkemna aiku sedang-sedang teuing. Teu cara sungut ibu-ibu rampang kalok. Tadi ceket diberi ceket kumaya waktu nyobrok ayo ngobrol sama lagi bro bro ulah hei kah dusun bro kaisi kaki hayai hei hei kumaya kasar lagi nama dong kema asana salah kita terus ada ikan di balangkan sekulang entar Rasulullah kos gitu nyambung Masya Allah lamun disifatan. Begitu Pak Kapolsek Pak Camat, saya tahun 2012 berangkat menuju Baghdad Irak. Sarah makam Tuan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kundis asiru. Di makam Imam Sri Sikti, saya di sana 5 hari, Pak. Di makam Imam Sri Sikti rombongan 150 jemaah. Di makam Imam Sri Sikti ada rambut Rasulullah sehelai. Sebab Rasulullah waktu haji wada, Kiai dikerok. Tadi canda ke sahabat, ayo canda ke Syria, aya nu dicanda ka Yaman, aya nu ka Irak, aya nu dicanda ka Palestina, aya nu dicanda ka Turki. Terbanyak di dunia di Turki, ada 60 lembar. Begitu ningali, Masya Allah, rambut Rasulullah, seluruh jamaah nu ningali teh nu teu nangis, Bu. Kakarang ningali rambut Rasul salempar, rambut Rasul teh kira-kira tiluan rambut kurang. Rada badak sakedik, hideung, rada kabeureum-beureum. Masya Allah, kakarang nempok rambut Rasulullah, jamaah tos nerangis, pas kumaha ningali jaga engke pamanten Rasul. Pas kumaha engke jaga urang ningali wajah Rasul. Masya Allah, pantes rambut Rasulullah nyandang gelar Sayyidul Makhlukat Afdalul Mawjudat, pang bagus-bagusna makhluk Allah. Nabiullah Yusuf kasep di Rasulullah, di Nabi anu paling kasep itu Nabiullah Yusuf, tapi temahi karena kakasepan Rasulullah. Sebab kakasepan sekolong dunia, kagagahan sekolong dunia ibaratnya begini, Pak. Sebelah untuk Rasulullah, seperapat untuk Nabiullah Yusuf. Saparapat doi jomburuang kawwe wan berikut murah bangkalo jeng masyarakat mantan kita rore ikut si kumis ta untung cekain ayah kena irung nanti urang atu aja be saparapat dibagi kabehan dulu ke polsek segala jeng sama untung urang masih kena laku uang seperapat sih Pak dibagi sedunia. Masya Allah, Rasulullah mah sabeulah nyalira ku sorangan sabeulah teh. Nah matak dina perjanji diceritakeun ya, man ra'a wajhaka ya sa'ad ya karimal wa hawduka safil mubarrad wirduna man nusyuri Allah ya Nabi salam alaikum ya Rasul salam alaikum ya Habib salam salawatullah man ro'a wajhah kayas'an, orang yang melihat wajah Rasul pasti akan bahagia. Iyalah Rasulullah, jadi Rasulna bentuk jasad pun unggul saudara-saudara. Sehingga di dalam Yah Talim itu diceritakan gitu, katmahukot anata kauman idha indal wiladati sibya dabimuh, pundak Rasul ngaluhuran dina kaum nu caralik. Kadeuleuna mah si eta nu jangkung, tapi lamun geus calik jeung Rasulullah, pundak Rasul teu kaluhuran ku para sahabat nu sanes. Iyalah jasad Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah unggul wa fi khuluqi, dalam akhlak. Kumulia-mulia tengah lah Rasul. Padahal Rasul mah hadirin sadaya manusia nu geus yakin dihampura dosa. Rasul mah dosa nu kahareup dihampura, dosa nu kaburi dihampura. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah. Nanahan mana aing jeung kitu briji? Keren ti briji. Lah sama sirik bae. Fa in tawallaw faqul hasbi Allahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Itu tak macam berjanji mah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Camat kot deges mending sorain. Terus ya. Apa aja cenang terus. Rasul itu pak, dosa yang udah kelewat diampuni, dosa yang akan datang geus diampura. Tapi Rasul mah teureun-eureun maca istighfar sampai sabeting 100 kali. Eta manusia nu geus yakin ahli surga, ahli urang bakal belum tentu ahli surga, rumuh ahli neraka. Para kali saya maca istighfar, jawab. Aya be maca istighfar keur moe pare. Dikoreh pare ku kotor. Asa kudu ngora ahli. Cing cing cing bo bo woi bo bo. Tos salat diridan. Bapaknya sarua. Geus karol. Kudu gablek pol. Kudu gablek pikir. Tereh maralod. Ujung-ujungnya jelema modar, Pak. Bener tak? Mau apa kau naon jaga akhirat dalam kubur. Tidak ada yang membela kecuali amal perbuatan urang. Bu. Maja istighfar. Baca kurang 5 kali terus dari itu ayo. Baca 7 kali Allah mantas. Salah. Meningkas. Salah. Ini kayak odus. Salah. Ya Allah, kataun salam doang ya. Bukan kudu kabe yang aku alurah kabe ini. Langsung tidinya terus. Awas, nek, nek. Sampai ini juga ada final hari terus. Ilahi ya Rabbi subhanaka subha. Maca subhanallah. Subhanallah. Sebelah kancang-kancang. Kemana kancang-kancang. Maca subhanallah kancang tuh yang benar lagi ya. Subhanallah. Nah kemana tuh pasang adil gerana mah. Alhamdulillah Pak menikah jangan mau bener. Alhamdulillah. Kamu Allahu Akbar kamu digancangkan. Allah. Digancar ge itu nyaho jadi Allah. Baru-baru digancar dan panggil hese berloh. Jadi nyamo ji. La ilaha illallah. Muji 33. Beres muji imam nu ngadoa urang nu maminan. Makanya bapak-bapak udah kebalik lah muncul pada sholat isya. Nah kemana balik? Jangan tuh enggak. Tadi kerasa harus jadah doang. Ibu gak sarua. Mata balik tadi dia runding. Salah jadi kemajikan. Pak. Tadi gak ada yang ngetek. Tiberi tidak kita malu din. Cepat panah. Atau ini hadir di pipir. Mari molor. Pak. Pak Kiai lain gal, lain heu, karunya, kurang ieu geus kol, kudu gableng pol, tereh malalod. Geus bari mah fakir, bapa urang kabaliknya, ti musola atau ti masjid lamun can beres salat is. Cek salah kina. Ha, dia geus sarua bae. Urang bakal turun ti pangsolatan mun can beres salat. Oke. Nah, mulai isukan, Bu. Entar lamun isukan, mulai tak isuk, isukan. Salakina balik tos magrib tanya. Pas. Pas polisi interogasi gitu. Namang balik. Pulai hayang isik. Pasti hayang isik, benar guru bodoh lima sik. Pertama, ayo kita balik. Atuh kita naik balik bae. Cekir kita mah. Nah, kemana ke skor? Nah, udah gak belak pol. Telepon. Terus karol. Terus karol. Iya, kamu gak perlu mikir. beres muji, beres itu, ngadoa, imam mau ngadoa, pulang ngaminan. Ibu ngadoa, imam. Cenah cek ibu-ibu kiai. Kenaon teh, kuat ngecengnya kamar. Bungu kesurupan. Pulang ke rumah saja mabun. Bade to teu masang. Teu sakola agam. Ku kolo ditahangon. Jadi teu bisa maca Qur'an. Ngadoa anak ku Sunda bae. Kia ibu ngadoanya, dengeke. Lamun ngadoa ku Sunda, dengeke kumpuli. Kia cara ngadoanya, dengeke. Kia, dengekean. Kia ngadoanya, dengekean. Ya Allah Gusti, ampunaken dosa abdi, dosa ibu bapak abdi, dosa guru-guru abdi. Kek pelajaran kehelan. Makan pelajaran. Ya Allah Gusti, ampunaken dosa salaki abdi, dosa guru-guru abdi, putra-putri abdi, tetangga abdi, muslim-muslimat ya Allah. Paparinan taufik hidayah ya Allah, sing resep abdi kana ibadah ya Allah. Jauhkeun fitnah dunia jeung fitnah akhirat ya Allah. Salehkeun putra-putri abdi ya Allah, panjangkan abdi umur anu barokah ya Allah. Abdi ulah wae dimaotan, mun cantiasa sarah ka tanah suci Makkah atawa muka rumah ya Allah. Terakhir menta dunia jeung bakal ibadah. Panas salat aya warsuk nih. Ya orang memutuh karena dunia dakar di dunia. Betul apa tidak? Ya, kita ibu langsung. Ya Allah, duit ya Allah. Duit ya Allah. Duit ya Allah. Stres ya Allah. Ya Allah. Salah kini nangani bukan kanyut ya Allah. Istri kita cabut ya Allah. Tidak mudah ya Allah. Duit ya Allah. Duit. Duit. Enak aja enak. Mas gitu baik. Pasan apa jamat lagi. Duit. Duit. Atau yang kau nilu ya orang jago kiai atau duit tujuan angge atau lu langsung lah ya Allah duit. Udah cara ulang rawayan. Nah, nggak doa mata kudu rosa-rosa. Jangan pangeran menyahuan iya. Mata pulang munahe boke motor ke cek rawayan. Ya Allah, ngerti meren. Doa nama itu meren gitu. Terus ya. 2 menit deh. Kenapa saya nambahan mohon mayat untuk mohon yang minta kari. Kenapa saya ada doa. Iya, gue cuma ngacau ke dunia. Iya lah Rasulullah aku. Nah beres, ibu sholat isya beres. Salat maghrib beres, gak doa apa. Belajar sholat sunnah. Kalau pardu itu kewajiban, itu modal. Keuntungannya sunnah. Wa min mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam nasru sunnatis saniyah. Kalau memang aku cinta kepada Rasulullah, laksanakan sunnah-sunnah Rasul. Salat sunnah qobliyah, dohor, ba'diyah, dohor, qobliyah, asar. Ayah asar ma'u ba'diyahan. Qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Salat sunnah awabin, masya Allah. Kuta ulang, terus maghrib, terus ngadoa, mundur. Salat sunnah belajar 2 rakaat. Beres, ibu tak salat sunnah 2 rakaat. Terus salat sunnah awabin. Sembarang rakaat, kiai 20 rakaat. Waktu gak cengak, udah gak dengeng. Ada menjadah doa. Cek ibu-ibu kiai kulama enco 10 rakaat baik. Cek pak kapolsek kiai saya masem urat 6 rakaat aja pak. Masa iya sih 6 rakaat gak bisa. Lama aris 2 jam suruh komandan bisa. Ya aku polisi yang tetap bisa tunggu 6 rakaat ya tak. Lain polisi yang sia saya lah tolol. Gak ada sia. Kagak mampu kiai kuring masuk angin 4 rakaat baik. Kiai lalier hulu 2 rakaat baik. Kiai kulama moal modar baik. Ini modar biasanya. Mis kaya tohoing salah sunnah awabin ganjarannya good besar pak salah sunnah awabin. Apa nanti balanya? Nanti bidadari nyongsong kita. Terus namun pemuda-pemuda bogoh ke bidadari indena sholat sunnah wabi. Insya udah saya masih gini dia yang kalang buka bogoh masya Allah. Bahkan tenaga kita pak, pak camat, pak kaposek, pak miskin-miskin aja di surga. Eta pamajikan 70 bidadari. Papa nira. 70 bidadari pangmiskina kali susuna 2 140. Atuh panen dia hesna lu susu kabe. Kali gini susu, kali susu. Nasi ku be susu. Dasar siapa yang susu orang darah doa. Rah, kuy, ayam susu. Gusti, calon awati. Beres salah sudah awati. Nungguan Isa. Atau macam-macam salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pendek aja, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tas pena muter, Pak. Nah, beres tadi. Kala taruh gedung. Tadi tak buang di beriji. Abu dulu. Aku tante dapat dulu aja lanjut. Sembarangan. Imam pemuda nama beduk, tilok ada ikan batur. Aki-aki nama beduk disepak lagi pemuda. Minggir lah. Kami jadi nama bedas mana beduk. Ali nama beduk, tilok ada ikan batur. Begitu ditabok kuman beduk. Aduh kapal saya kuat goyang dompet. Lurah tuh pilun. Adam udah marah. Insya tadi terkejut dia kencang kena seorang berdampak pulak yakin nyiksa langsung sholat sunnah isya pak qobliyah is langsung sholat is langsung ba'diyah is. Nah terus sholat sunnah witir paling besar pahala sholat sunnah witir dibanding tahajud masih besar pahala witir dibanding dengan sholat duha masih besar pak bu sholat duha sholat witir kurang mau witir palingnya bulan puas. Gitu ke lamun sakitnya tarau lamun tetarau mengentuk beres ke bulan puasa sawat atau ngosah duitin tolong bukan itu orang ngomong cinta kalau suruh cinta masuk sholat sunnah can pernah cinta masuk mungkin orang cing bapak wayah nak tingkatkan atau lagi rame kiri sekarol terus Rasulullah mana bikin kabar sampai anak ngadek sholat deh. Sampai anak Rasul pak bikin kabar ngadek sholat. Itu orang yakin ahli surga. Orang bangkal bikin kabar najis dan pernah nincang masjid. Bang modar dari bawah masjid. Potongan kemas. Kerhiru teman ke masjid. Modar lagi nih di bawah masjid di luar sekarang. Nah naonan berulah. Bum. Dari sholat isya, sholat witir balik bapak ke imah. Kan ngenangin setengah 8 ke dina. Langsung assalamualaikum jawab bu salah diturun di masjid to sholat berjamaah di papak kupa majikan bari make mu kena kene waniru sana jangan pamajikan ulang jendol tapi lamun papak dan salah di makin kena waduh bagaikan sang bidadari yang turun dari letak. Masih selagi nak mudah masih ada loh masya Allah meniputi mukenana macam apa nama hidup dia macam ibu-ibu bapak siak bisa kaya kalau meniputi huisna beres dengan surat isya beres tinggal makan berjamaah dahar dengan anak pak beres dahar udah makan nonton TV enggak lah istirahat belajar maca Quran udah kebel-kebel sampai jam 3 deh jadi ini gak kalah camat setel TV teng behejo udah nawana ngolor ke dituna lah kemana bu masya Allah Rasulullah kuku hara-hara tenyak bu kubelek kata umat yang Rasul maka alhamdulillah disingkuri ma'atoh ya jadi yang karak pang kita ikut 5 tahun pak dulu pak hujan di sini. Ya Haji mana tuh hidayat alhamdulillah kuari urang bangkalok pemuda masa katun hiji alhamdulillah. Tapi kalau kita bandingkan jasa Rasulullah terhadap umat tidak akan terbalas saudara-saudara. tiap tahun murudan ulang bakal beak ratusan miliar Allah moal kabales jasa rasul kumah gitu rasul masya Allah eta rasul memperjuangkan umat kuat muhara diantaranya rasul pernah protes pada Allah umat rasulullah bapak-bapak ibu-ibu protesnya rasul nih kepada Allah umat rasul yang masuk surga para polsek, pak camat pak lurah RT weh umat rasul anu asup ka surga tanpa disadari oleh Allah jumlahnya sedunia pak mohon maaf jumlahnya 70 ribu umat kenapa? Nang bendera seti tak malu pak seti seti kurang dia kira-kira tak malu mohal anak asal bener-bener mau potongan di cipulan sedangkan sahabat rasul pak 124 ribu sahabat sedangkan yang masuk surga tanpa dihisap pak camat 70 ribu umat berarti kurang kene eta ge tekor 54 ribu masih 54 ribu. Makanya rasul protes pak umat jam rasulullah gusti kula sakitu teh umat abdi nu asup ka surga tanpa dihisap deui tambahan deui ya Allah sebab kula mabak umat kula mabararon teu barisa ibad laleutik ilmu laleutik amaliah laleutik awak tapi galak deui hutangna anjeun sesori anu moga hutang emang imah banget kredit kabeh sok ka ciri ieu modal tukang yang salah teh salah modal nukar deui kok heran kanjut salaki dikira hutang pamajikan bener sih pak kapolsek pak zaman pak ibu mau gitu tiungna rupa-rupa sendalna rupa-rupa atau salah kina paru-paru makanya rasul kulata saya gusti Allah gusti ulah sakit itu yang tambahan ya Allah saya gusti Allah ku Muhammad kuah ini tambahan tina 70 ribu seorangnya saja lemakna bawa rombongan 70 ribu berarti 70 ribu kali 70 ribu kurang lebih 4 miliar 900 juta katakan 5 miliar umat rasul anu asup ka surga tanpa dihisabku Allah alhamdulillah tak lamun 5 miliar ya kira-kira orang Bangkalok mis ka asupan tak ento harum siadak ini siap dan asupan pengepunggu kek orang uji lelah kuali lamun dihitung umat rasul di zaman dulu sampai sekarang sudah 1438 tahun atau ayam ada umat rasul 10 triliun iya bakal ada 5 miliar sedangkan 1 triliun 10 miliar mata kurang bakal aduh Allah mis tak kemau dia bawa Allah mas pasrah merah pasrah mas Allah ribut cekulah ini nah umat Rasulullah protes deh ke Allah saking bela umat pak protes lagi tuh Rasulullah kepada Allah ya Allah tambahin lagi ya Allah kalunya umat kaulah ka orang Rangkas ka orang Paneglang ka orang Serang masal tambahan ka orang Malaysia ka orang Singapura ka orang Palestina dan lain sebagainya tambah deh ya Allah Gusti Allah Muhammad kuah ini tambahan cuma ini siukan siuk siuk siuk ngan dirahasiakan ke Allah sasiukan anak wallahu alam bisawab rasul ge terangan hanya Allah anu terang wallahu alam sasiukan teuing 10 triliun wallahu alam bisawab ngan moga-moga urang mah kaasupkeun kana siukan apa eta amin amin amin kitu urang bakal ngeneh ka neraka sel kasiuk alhamdulillah urang bakal ngeneh sel kasiuk mucung teuing burulu beurang teh ka neraka aduh tadi dia mau cuntain deh ampun atau apa mau nusun teh bahan ini mau nusun teh bahan mau nusun teh bahan orang gak ada doang mau diakan kejok doang mau diakan tadi gak ada diakan kejok gitu iya orang yang cocok lah mau nusun teh terus tenang cas umat yang Rasulullah protes dengan Gusti Allah kuat pohara bu dengan Allah berfirman dalam Al-Quran ini yang kita harapkan dalam surat Al-Duha wala saufa yu'tin huda fatarba. Allah. Maaf, kakak dikeluarkan seorang aja. Ada di Bangkalan dah ini. Kapok gratis saya itu tinggi mah. Terus mah aja nih partai tambahan dia. Walasaufa yu'tika rabbuka fatarba. Wallahu alam bimuradi. Besok hari nanti di yaumil qiyamah kata Allah Muhammad, aku akan berikan perkara yang lebih puas untukmu. Alhamdulillah. Ae syafa'atul uzma, nyatana syafa'atul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pintu neraka akan Allah tutup. Cekus Allah Muhammad, pintu neraka anu 7. Neraka pintunya 7, Pak. Kalau surga 8. Neraka tuh 7. Memang ditutup koin cekus Allah. Coba teangan heula bisa aya umat anjeun anu nyesa di dinya. Eta Rasul kabeh aku mah asruk-asrukanmu. Masyaallah, kabelaan urang asruk-asrukan neraka. Diingkap sungkan tuh Rasulullah. Masyaallah, para dina benar. Kare urang bang Allah. Di si urang magalopnya. Allah Allah Rasulullah. Allah. Nah, iman dia dekat masjid. Allah. Mandeketan doang. Bobonan jalma mukmin asal boga kaimanan bakal ka surga. Ngan mampir di neraka. Eta mah kumaha amalna? Aya anu 100 tahun, aya anu 500 tahun, kumaha amalna? Aya anu 20 tahun, aya urang mah kalau paling era atuh 5000 tahun lah paling. Naudzubillah min. Begitu orang kafir sama umat muslim, umat mukmin di neraka. Karena itu tetap dibuka hijab ku Allah. Cek kafir. Cek jaho. Atau aja kafir saya nama. Dibuka hijab mesti Allah. Cek jaho. Lain juga mengalok. Oh, nanti hok enak ya. Nih, pandia Islam nih, ho Islam. Dia mah di dunia susah. Dulu imah reon. Dia motor tegablek, duit teboga. Nih, pemajikan di kesrek. Anak 18, pengek kabe. Atau mending aing. Cepsi kabin, aing masalah jangan kuari ngerempak di neraka, janji Allah. Tapi aing di dunia senang, cekabin. Duit aing ka padang itu loba tapi dia di dunia susah di akhirat kerepek aku jeung aing. Tapi bisa ngomong ka umat Islam. Lebah di nyama kele hujah. Masyaallah. Begitu datang syafaat Rasul sudah kita nantikan, diangkat semua umat Rasulullah asal ada keimanan walaupun sebesar semut merah. Masyaallah, diangkat ku syafaat Rasulullah. Begitu diangkat, waduh, dibuka hijab deui ku Allah. Ih, aja jadi kemana nak? Hampura ho. Iya, pada tuh angkat jeung ke rumah Islam di Indonesia. Kaki-kaki bengking turun kabeh. Iya, oleh banyak kita janji Allah dia kareta dari dunia ngeunah, kuari dia ho. Enggak sekali orang atau menta keputusan tos demo atos dengan super damai dan aksi damai itu nah tergantung Allah subhanahu wa ta'ala. Kapanpun Allah yakin orang yang mendolimi umat Islam siapapun orangnya pasti akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal nunggu keputusan Allah deh orang enggak bisa gitu. Betul apa tidak? Betul. Ini kehujanan kamar di Jakarta. Lebih poin yang isi. Ibu pak yang isi di bawah. Kok ibu? Atau ini beres waktu ya, isu-isu tunggu repok betul naik. Ini betul-betul lembur gitu, kan biasa gak kandang. Soto itu isu-isu. Ibu pak. Diangkat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kasurga tak ulama nunggu-nunggu ayatan nunggu-nunggu syafaat kanjeng roh sakit mungkur betul apa tidak? Iya kikian-kikian tapi alhamdulillah pajabatna hadir urangna hadir pemudana hadir ibunya hadir pengen diaku umat oleh Rasul nanti disyafaatan bagi anak. Amin. Sebab ingat kata-kata Imam Junaidul Baghdad, man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad faza bil iman. Barang siapa orang yang menghadiri acara maulid Rasul, Pak Bu, faqad faza bil iman, yakin itu manusia sudah berbahagia mendapatkan keimanan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat martilu, benar tak? Nah. Terus apa aja pula kita udah datang kan dia. Tadi pada berangkat, sama do, itu mau kasih nama dia. Ya. Nanti atau mau? Paling itu red merah yang paling kalah lah. Ibu Pak. Nah, gas kurang mak kekian gak? Hayang bisa bantu kang jemroh. Rasul. Gas ku berkah nama Maulid Nabi yang diadakan di negara kita, yang diadakan di kampung kita. Alhamdulillah, urang tingali damai. Alhamdulillah, urang katingali akur. Alhamdulillah, pajabatna aya, rakyatna aya, kiaina aya, pamudana aya, ibu-ibuna aya, bapak-bapakna aya, budak-budak negara aya. Alhamdulillah. Jadi, sedunia Pak, negara yang belum diauk-auk, diacak-acak itu ada dua. Satu Indonesia, yang kedua Maroko. Yang lain hancur. Apa kata orang kafir? Orang Indonesia dijajahnya jangan pakai pistol, dibrondong, dan jangan pakai kayak dulu. Sieuneun, orang kafir Pak, orang Indonesia. Lihat mereka sejarah Belanda 350 tahun kocar-kacir. Mereka pakai brand, mereka pakai Mariam. Di rumah ada Mariam Melina, Pak. 300 kita pakai bambu runcing dengan takbir Allahu Akbar. Para ulama, para santri, para pahlawan kalah labur ta Belanda. Anu nyesa tinggal bahasana bae diurang. Naon? Daugan. Punten Pak, silakan buka dalam kamus bahasa Indonesia, Kyai. Pak Kepala saya Pasaman, ada enggak daugan bahasa mana? De, bahasa Belanda. Kyai teh sah, tua ieu coklat baheula. Oh, asalna kieu. Urang Bangkalor, ya terah, dengan itu dia. Urang Bangkalor, kerengala, kelapa. Kenapa mau nak? Torojo di Belanda. What? Begitu Belanda mah. Dan kamu berdua lagi pada ngapain di sini? Begitu tuan, teman, ini di Belanda. Oh ini tuan, lagi ngambil kelapa muda. What is kelapa muda? Aku bingung urang Bangkalor. Atau kelapa muda tuan? Oh, nee, dugs ans. Hartina dugan bahasa Belanda, aing teh nyaho. Nya maksudna teh maksudna dugan teh aing teh nyaho. Oh, aing teh nyaho di Belanda. Di aing mah di Belanda mah. Gitu. Oh, dugan. Oh, dugs ans. Kada ini kurang bakal tetangga lurah. Oh, dah ieu dugan cenah harapan. Buku aing teh nyaho. Gitu. Anak lam ditanya Pak Camat. Pak Camat punten ai ka polsek ka mana? Dugs ans. Benah ka mana doang. Belanda kabur. Wow, Indonesia mah hebat. Bambu runcing takbir Allahu Akbar kalabur. Belanda 350 tahun bener teu? Bener teu? Bener. Ya Allah ya Rabbana ya kalian dulu mah Pak zaman penjajah. Kakek saya enggak bisa tenang salat di brondong masjid padahal ditembakin pada mati, betul apa enggak? Cuman pada tempat moro-moro dah ada sholat gesek dah ada gara rati bener tuh apa kula apa kolot kula apa kolot ayo ngecek itu nyangka iya cina negara negeri ya gitu pak baru tau baik adat di tangkal kupa di luhur di tangkal jengkol ayo gitu pak nanaonan paling gitu Belanda gitu adat hayya ala sholat hayya ala sholat woi salah tak salah Belanda ul, aman, aman. Sholat baru, barang ngelak kak encak. Belanda luta-luta, diganti. Hayya Belanda. Jauh tegang. Hayya Belanda ya luta-luta. Apa kata orang Yahudi? Hancurkan Indonesia, kita jajah dengan 4S. Jajah mulai. Memakai Pak Kapolsek, perlu disampaikan dengan Bapak. Biar tahu masyarakat. F yang pertama, food. Lain siapun. Makanan, betul. Kadaharan yang punya pabrik serimi orang Yahudi, orang kafir. Yang punya pabrik roti yang mewah orang kafir. Betul apa tidak? Betul. Yang punya pabrik rokok, yang punya pabrik terigu, yang punya pabrik gula. Saudara, umat Islam hanya ukur jadi karyawan. Makanya ayah singkatan LIPO. Cep orang Cina, lama-lama Indonesia punya OE. Gitu. Mereka jajah. Anak orang kuari punten. Terus terbekir kena getuk. Itu hayang kena opak. Bener tak? Benar. Masya Allah. Ayah kena di dia bu. Dengar harus kuri. Weh, katimus. Siapa ada katimus? Ayah. Abadikun. Kolot-kolot nak sebab kalian pernah kakak saya tahu. Timus, bukan si Timus. Kerajaan bahagi itu kolot. Kamar ayah kat Timus. Nancir kiai di beriji jenang kiai ayah kue numpang kolot nanti kat Timus naon. Kiri pik. Kamehan pun lagi dengan saya tahu deh. F yang pertama food dijajah kepada haram. Sok ayah punten bu. Sarimi halal-halal. Punten, sarimi halal-halal. Ada dari MUI, dijamin halal. Ayo bagi-bagi, apa ya? Gak pula dibagi serupa ya? Kan kita tidak tahu pembuatannya. Apa itu minyak dari polo bedul? Dari polo anjing? Dari polo babi? Buktin anak kurang ayo dararen. Ayo barat, apa barat? Nurut tak kolot. Sebab diopal kudang, dia diam. Nurut. Gak mudah kuari. Tidak lepai luna aat. Dan lebih. Buah. Terus temu. Food makanan pak. Anak kurang dada berhaya kapla. Kemarin Indo. Minumnya cocacola. Rotinya cocolate. Jajannya coki-coki. Barang di belon colina cole-cole. Food makanan pak. Sedangkan cek Rasulullah man akalal haram kosa kolbu. Barang siapa orang yang suka makan barang haram kosa kolbu keras hatinya. Air mata kolbu mati hatinya saudara. Kalau udah mati susah. Yang pertama food makanan. Yang kedua F nya fantasi. Mereka jajah. Bangun dunia fantasi. Tempat hiburan, tempat piknik, pinggir laut, Pandeglang, Serinta sampai anjir habis pak. Betul tidak? Sengaja umat Islam mah pohokkeun jeung jauhkeun umat Islam tina ka Allahna, tina ka pangeranna. Bener, piknik Sabtu Minggu. Anak pemajikan injuk kabeh di bawah, teu dohor, teu asar, teu mati, teu isa. Betul tidak? Teu sadar jelema dijajah kok. Bener teu? Yang ketiga, fashion, pakaian. Ini haram jadah. Mimiti mabar to cut brai. Cut brai lagi ganti brai cut. Brai cut ganti cut cut. Menyemak macet apa tenang. Yang makori bisa gamble ke isin. Maka pantas sama orang-orang kafir. Atau orang-orang Yahudi. Didi lengitkan sifat ke isin umat Islam. Nuzinah dan nuzinah kes biasa. Betul apa tidak? SMA dan SMU, SMP dan SMK. Nak untuk bilang ini dari kes biasa perzinahan. Nesta barwa ka isi, leungit sifat ka isi. Nu mitnah geus teu isina. Asa ka isi. Mang meunangkeun anu salah geus teu barwa ka isi. Betul apa tidak? Saling rayu, saling goda geus awa ka isi. Berhasil mereka jajah sedikit-sedikit. Leungitkeun sifat ka isi nu mah Islam. Terus. Fantasi, put, ngandri tadi dia. Pasen pakaian etno kaopat natai bodo eta saya gak kan kol tadi dinyata haram jadah doang kukul suntik saya gitu kol di monteng udah yang poho tak di tuna eta alat pak dengan alat apa tuh lupa lagi saya namanya ya jadi kia ibarat HP komputer sekarang mereka nanya ke YouTube pak. Mata kuarima jelema mas santrena lolobana kapasantren al interneti. Kiai na dua, ayah kiai al YouTube, kiai kiai al internet. Ngeli bener sih katanya harga sih. Kasa, siapa lo? Lah sasar kafe jelema. Nanya ka Google Bu, Pak. Masyaallah. Ya. Hei, nanya maka guru-guru urang, ka kiai-kiai urang. Maka tinggal di lamun Rasul tiap waktu pada sholat ngaos, Rasul pada sholat ngaji, pada sholat ngaji dengan sahabat. Apalagi kita umatnya Pak Bu, pantas cekai di beri cinta di. Lamun memang cinta ke Rasulullah, kudu cinta ke pengajian. Jelma mual bener lamun tu ngaji mah. Jadi saya tak bener, lain bener kebeneran. Jelma tilo ngaji, lamnya beres walamnya cocok, tu beres cinta cocok kita. Ayo anak ngaji, ibu nak ngaji, bapak nak ngaji, pejabat nak ngaji, nak pengharta ngaji, nak miskin nak ngaji.